Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisa'a wattaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu ittaqu allaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار dan muslimat al ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Suatu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan keluar ingin menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam informasi tentang malam Lailatul Qadar yang sangat besar. Tapi iblis sangat mengetahui besarnya perkara ini. Karena itu, ketika iblis sudah tidak sanggup dan terkalahkan sudah oleh hebatnya dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan tauhid, maka iblis mengarah kepada at-tahrish bainahum, bagaimana dibuat masalah di antara kaum muslimin, adu domba di antara mereka. Ya'isa syaitan ayyu'bada fi jaziratil Arab. Syaitan sudah berputus asa untuk disembah di jazirah Arab ketika itu. Hebatnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa kecuali at-tahrish. Ini adu domba. Dan berhasil dia di situ. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang suka bermusuhan? Padahal persaudaraan itu sangat indah. Kalau orang ditawarkan dengan yang indah, tidak nak besir aja. Apalagi si indah adalah bunga desa. Keindahan. Dan tidak ada kehendakan mengalahkan keindahan persaudaraan dalam Islam itu. Tapi jamaah, nafsu, syahwat, amarah, penguasaan emosi bisa menutup kemampuan hamba melihat keindahan itu. Keindahan persaudaraan dalam Islam tidak lain karena dia adalah persaudaraan karena yang maha indah. Karena Allah subhanahu jamil yuhibbul jamal. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha indah, mencintai keindahan. Sungguh Allah mencintai keindahan. Persaudaraan dalam Islam, persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwah. Tidaklah orang beriman itu kecuali pasti bersaudara. Hanya mereka lah yang betul-betul bersaudara. Bersaudara. Innamal mu'minun. Tidaklah orang-orang yang beriman kecuali ikhwah, bersaudara. Berarti persaudaraan itu karena apa? Karena keimanan. Keimanan apa? Pangkal keimanan seluruhnya adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh makna iman kembali ke sini. Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang bersaudara karena sama-sama beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya sama-sama beriman kepada Allah? Sama-sama menerima La ilaha illallah. Sama-sama menerima La ilaha illallah, apa artinya? Sama-sama meyakini bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya dan semisal itu. Manannya. Disinilah keindahannya. Karena kita bersaudara karena yang maha indah, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai persaudaraan itu. Kita mencintai yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Di akhirat, yang maha indah, yang maha mulia, orang-orang yang saling mencintai karena saya. Mana orang cahaya. Yang membuat tanah cahaya. Yang membuat para nabi dan rasul merasa cemburu. Padahal nabi dan rasul besarnya, hebat kemuliaannya, tapi melihat kemuliaan yang mereka merasa, kenapa bukan saya? Ada kecemburuan. Hebatnya kemuliaan itu. Bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sering terdengar, tapi belum tentu terpahami. Terpahami, belum tentu teryakini. Teryakini, belum tentu bertahan. Apalagi saat ada guncangan. Keyakinan, benar tidaknya, kuat tidaknya, itu dilihat saat ada guncangan. Pohon, kuat tidaknya dilihat ketika ada angin. Kalau tidak ada angin, tumbuh besar, orang biar kuat apa, belum tentu. Lihat ada angin. Siapa yang berpikir saat ada angin itu, lihat. Siapa yang berpikir dengan hawa nafsu? Siapa yang bertindak dengan hawa nafsu? Siapa yang bertindak semata membela diri? Siapa yang bertindak semata menjaga harta, kedudukan? Dan siapa yang berfikir karena apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Agama Allah yang dia fikirkan. Kemuliaan agama Allah subhanahu wa ta'ala yang dia inginkan. Ini jamaah perlu kedalaman ilmu. Perlu keluasan ilmu. Dan saat hamba mendapatkan ujian-ujian persaudaraan, itu artinya Allah sudah cintai kita. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai sebuah kaum, maka Allah akan turunkan bala kepadanya. Kalau Allah cinta, diturunkan cobaan. Diuji persaudaraannya. Karena Allah cinta. Untuk apa? Untuk Allah perhebat cinta. Man radiya falahur ridha, wa man sakhita falahus sakhat. Siapa yang ridha terhadap cobaan Allah subhanahu wa ta'ala, betul-betul ridha Allah yang dia cari, bukan ridha hawa nafsunya, maunya, syahwatnya, kedudukannya, inakke, senior, pore, dan seterusnya. Kalau mengejar itu yang dia huduhkan, berarti dia tidak mengejar keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau semata mengejar keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dia tidak dapat apa-apa, yang penting ridha Allah subhanahu wa ta'ala terwujud. Yang seperti ini baginya ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa yang justru keluh kesah, marah, terombang ambing, goncang dalam cobaan itu, tidak suka terhadap cobaan, falahus sakhat, maka untuknya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, persaudaraan dalam Islam keindahannya karena kita bersaudara karena Allah, Dia yang Maha Indah. Wujudnya adalah kita tidak mencintai siapapun kecuali hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita membenci, membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu dipelajari. Sebab banyak orang pakai ini sementara tidak paham apa itu cinta karena Allah, apa itu membenci karena Allah. Dan ini ilmunya jamaah sangat dalam. Untuk bisa memahami ini, tidak boleh tidak harus betul-betul bisa paham makna la ilaha illallah yang sebenarnya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Semakin kuat kita pahami itu, maka saat terjadi persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin benar. Semakin malas kita menghadiri kajian memperdalam ini, maka jangan harap, mustahil bisa memahami makna persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab ilmu tentang la ilaha illallah inilah kekuatan satu-satunya. Tidak ada duanya jalur untuk betul-betul memahami ini. Harus ilmu. Mau lihat dalilnya? Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kepada Rasulnya, manusia yang paling berilmu tentang la ilaha illallah. Apa ilmunya? Waqur Rabbi zidni ilma. Baca ya Muhammad, minta Rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahkan untukku ilmu. Allah suruh nabinya supaya minta tambahan. Tambahan apa? Tambahan ilmu. Beliau manusia yang paling berilmu. Terus dia apa? Disuruh menambah ilmu. Apa ilmu yang paling harus Nabi tambah? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Maka ilmuilah bahwa la ilaha illallah, dan mintalah ampunan terhadap dosamu dan dosanya orang-orang beriman, lelaki dan wanita. Kalau Nabi SAW diwajibkan terus mengilmui dan menambah ilmu tentang la ilaha illallah, apalagi kita. Dan Nabi diharuskan, salah satu sebabnya adalah Nabi menghadapi guncangan terbesar perhebatan la ilaha illallah. Karena itu apa? Tidak ada yang lebih dahsyat la ilaha illallahnya mengalahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab dia mengalami cobaan terhebatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man asyaddun nasi bala'a?" Siapa manusia yang paling dahsyat bala menimpanya? Nabi menjawab, "Al-anbiya, tsumma al-amthal fal-amthal." Yang paling hebat adalah para nabi. Kemudian yang paling mirip dengan mereka, yang paling mirip dengan mereka. Al-ikhwah wal-akhwat rahimakumullah. Karena nabi dan rasul yang paling dahsyat cobaannya, makanya mereka yang harus paling luas la ilaha illallahnya. Dengan itu, dan diantara goncangan perhebatan la ilaha illallah itu dalam menjaga persaudaraan. Ini secara umum, apalagi yang berhubungan dengan Ramadan. Ramadan dan kemuliaan Ramadan, seseorang bermasalah kalau ada dengki, kebencian, permusuhan. Bahkan Lailatul Qadar tertangguhkan, hilang penyampaiannya, diangkat lagi naik penyampaiannya, karena adanya hal-hal yang menodai persaudaraan itu. Kalau kita balik, maka apa? Keindahan Ramadan ada dalam keindahan persaudaraan. Ada dalam keindahan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang kedua, keindahan persaudaraan dalam Islam karena dia persaudaraan tanpa batas. Tidak dibatasi oleh suku. Tidak dibatasi oleh warna kulit, ras, tidak dibatasi oleh daerah, tidak dibatasi oleh KTP, paspor. Luas. Sebab dia persaudaraan karena keimanan, karena Allah Subhanahu wa taala. Selama dia hamba Allah, maka kewajiban persaudaraan ada padanya. Sangat luas. Bahkan tidak dibatasi oleh zaman. Hanya orang-orang yang sekarang? Tidak. Orang yang terdahulu pun, hamba-hamba Allah, kita punya kewajiban persaudaraan. Bahkan yang akan datang, belum lahir, generasi selanjutnya, kalau hamba Allah Subhanahu wa taala punya kewajiban ikatan persaudaraan. Doakan supaya generasi yang akan datang bisa mendapatkan kebaikan, kemudian penjagaan dan seterusnya. Itu karena apa? Ikatan persaudaraan. Kalau orang berbicara tentang keindahan, dilihat luasnya. Ayo, mana yang indah? Melihat pemandangan. Antum melihat pemandangan yang sama. Pemandangan yang sama. Gunung yang sangat luas. Hanya yang pertama, antum melihat fotonya aja. Diperbesar, ditaruh di ruangan. Tapi sempit, terbatas. Dengan antum lihat langsung itu, di gunung antum lihat, mana yang indah? Hah? Oh jamaah, hah? Yang apa? Langsung. Kenapa? Luas. Antum lihat pemandangan laut terbentang luas. Wih, dikasih foto besar. Wih, luar biasa. Tidak ada artinya. Saat kita langsung di pinggir laut. Nginum kopi, boy. Ampania sanggara balandana. Sanggara pepekna. Pisang epekna. Aina kalau paindranna. Itu keluasan. Dan persaudaraan Islam itu terluas. Kisah-kisah indah persaudaraan itu banyak-banyak apa? Dalam rumah tangga, satu kampung, satu sekolah, satu alma mater, satu ini, banyak difilmkan. Endingnya, indahnya, karena persaudaraan. Tapi itu sempit. Tapi itu pun fitrah manusia bisa melihat keindahannya. Tapi itu sempit. Kenapa? Terbatas satu kelas, satu ini. Islam luas tanpa batas. Terus sempit karena sebabnya apa? Karena satu sekolah, satu ini. Kalau Islam, karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengalahkan luasnya dan keindahannya. Coba jamaah, cermati lebih dalam. Dalami lebih dalam dan wujudkan lebih hebat. Maka kita akan hidup bisa melihat lebih indahnya persaudaraan itu. Di saat banyaknya upaya syaitan, jin dan manusia untuk merusak persaudaraan di tengah ahli sunnah. Kalau semua, ayo, semua yang nas sunnah ini dikumpul, satu Indonesia. Yang mengajak kepada tauhid, jujur mengajak kepada tauhid, sunnah Nabi SAW, ayo dikumpul semuanya. Dari jalur manapun, kumpul semuanya. Kira-kira berapa persen dengan jumlah penduduk Indonesia? Hitung-hitung. Berapa jumlah penduduk Indonesia? 200? Hah? Saya juga lupa. 200? 270-an juta. Kalau 1% berapa? 27. 1% sudah berapa? 20-an. Hah? 2 juta? 2 juta 700-an. Ikhwa itu sampai 2 juta tidak? 500 ribu sampai tidak? 1% saja tidak cukup, 0.5% tidak cukup. Ia boleh si beser. Dongo na dompa laga. Yang repot, bertengkar, mau jadi pengurus. Mau jadi pemimpin. Mau menjadi orang yang paling ditanya oleh Allah nanti terhadap orang yang di bawah. Sesuatu yang paling berat. Ayah ikhwah. Kalau orang sadar jamaah kondisi kita, sangat ngeri. Tapi kalau syahwat mendominasi, ditambah kejahilan dan seterusnya sudah. Yang ketiga, keindahan persaudaraan dalam Islam, sebab dia kata Nabi, seperti satu jasad. Dan tidak ada persaudaraan yang lebih indah dari itu. Satu jasad. Satu jasad. Satu jasad itu gimana? Kalau terkena duri kaki, injak paku, sampai di kepala, langsung tak kinta ki. Apalagi kalau sampai infeksi, panas seluruh badan. Padahal yang dibawa aja yang kena. Bisa tidak bersaudara seperti itu? Kalau bisa, itulah persaudaraan dalam Islam. Dan itu keharusan dari la ilaha illallah. Itu tuntutannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persaudaraan dalam Islam jamaah seperti satu jasad itu, perumpamaan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi memperumpamakannya kal bunyan, seperti satu bangunan yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Ini satu bangunan ini. Tidak bisa dipisah tiang ini dengan tiang itu. Tidak bisa dipisah tiang ini dengan rimbalnya. Tidak bisa dipisah ini dengan pondasinya. Tidak bisa dipisah ini dengan pintunya dan seterusnya. Nanti harus ada saling menguatkan. Disitulah keindahannya. Luas. Kuat. Menyatu. Dalam keindahannya. Karena yang maha indah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah wal-akhwat rahimakumullah. Sifat-sifat persaudaraan dalam Islam, dalam keindahannya, dalam luasnya, dalam kesatuannya, dalam kekokohannya, itu sangat ditentukan oleh banyak sekali sebab-sebab. Sebab yang terutama adalah bagaimana kita meyakini, memahami, mengamalkan la ilaha illallah. Yang kedua, bagaimana kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukan semua apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua. Tidak usah berkembang lebih luas dulu. Dua ini dasar yang sangat kuat ketika benar. Dua ini pondasi yang sangat kuat ketika benar. La ilaha illallah. Itu tidak ada yang lebih indah dari itu. Sehingga hasilnya semua persaudaraan karena ini tidak akan ada yang lebih indah. Tidak ada yang lebih luas dari itu. Tidak ada yang lebih hebat dari itu. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Coba lihat. 7 langit. 7 bumi. Kalah. Dengan la ilaha illallah. Disatukan kekuatannya. Langit dan bumi seluruhnya. 7 ini. Hancur dengan la ilaha illallah. Beratnya. Berapapun banyaknya dosa. Terhadap la ilaha illallah. Gugur. Lihat bagaimana la ilaha illallah. Bisa apa? Menggugurkan. Kalau orang bersaudara karena ini. Tidak bisa dibayangkan beratnya itu. Hebatnya itu. Dahsyatnya itu. Luar biasanya nilainya itu. Sampai-sampai bertemu dengan saudaranya. Assalamualaikum. Bersalaman, apa yang terjadi? Bersalaman, apa yang terjadi? Gugur dosa. Betul-betul tidak itu? Gugur dosa. Betul-betul tidak? Gugur dosa. Hah? Terus, kenapa ada orang baku hindar-hindar? Ini dia anu, cakup. Iya, kita menghindar Ustaz sebab kita dibombe di ini. Justru disitulah dahsyatnya persaudaraan. Orang sudah buang kita, kita justru itu namanya saudara. Kalau orang baik sama kita, kita tegur apa? Wajar. Yang persaudaraan yang dahsyat itu justru kalau apa? Sudah dibombe, sudah di apa? Hak saudara saya tetap ada. Terserah dia mau bilang apa sama saya. Nah, itu persaudaraan. Sebab yang dia lihat bukan harga dirinya. Tapi yang dia lihat apa? Karena siapa dia bersaudara? Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana akan lahir keindahan. Cekcok suami istri. Cekcok bapak anak. Cekcok bersaudara. Cekcok sepupu. Cekcok keluarga. Padahal sesama muslim. Cekcok ini harusnya lebih mudah diakurkan. Kenapa? Ada ikatan persaudaraan, kekerabatan, dan ada ikatan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini jamaah, arahkan pertama kepada kita sama istri kita, anak kita. Supaya kalau baku mukjuk-mukjuk, asih bombe-bombe, kia ada kles-kles sedikit atau setengah-setengah besar. Itu arahkan ilmu ini. Arahkan ilmu ini. Mereka kan muslim juga. Muslimah. Ketika karena Allah bersalaman, assalamualaikum, gugur. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salamnya, assalamu alaikum. Dia panggil Allah assalam, yang maha selamat. Saya meminta kepada assalam supaya seluruh keselamatan tercurah kepada kalian. Demikian pula rahmatnya dan keberkahannya untuk kalian. Itu karena apa? Karena persaudaraan, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat indah. Coba dasari karena itu. Yang kedua karena apa? Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, enggak mau saya sebenarnya, tapi Nabi yang bilang begitu. Eh, sudah nih. Saya apa ini? Nabi yang bilang begini untuk agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Eh, ini artinya apa? Dia muliakan Nabi. Hak-haknya Nabi, agamanya Nabi lebih tinggi daripada di dirinya. Ayo jemaah. Kalau orang kenali dirinya, kalau orang kenali dirinya, maka pasti sampai kepada kesimpulan, iya, penuh cacat, penuh kekurangan, penuh khilaf, penuh kekurangan, penuh pelanggaran, tidak ada apa-apanya dia. Kalau orang kenali dirinya, bahkan sehabis melakukan amalan besar, kalau orang kenali dirinya, yang keluar di mulutnya adalah astagfirullah. Masih kurangnya ini amalan ini. Belum ada apa-apanya yang kita bisa lakukan ini. Masih sedikit ini, belum itu. Kalau orang kenali dirinya, maka saat terjadi kles, dia tidak akan bela dirinya. Sewane sing kuis sing jogo. Kuis sing jogantu. Ika wantu inak kepata. Kamu jiwa, saya yang punya. Saya penguasa, bukan kamu yang berkuasa. Saya kau jiwa. Kita tahu diri kita. Lemah, kurangan, banyak dosa, banyak ini, banyak ini. Maka pantas orang yang tahu dirinya, kemudian disinggung sedikit. Inaki kamban inaki. Inaiki. Kita jamaah, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Turunan Nabi. Turunan Nabi itu. Wih, purita asing ini. Turunan Nabi ini. Ada orang tina yang menacini kirupa tawa marah enggak? Sebab menganggap dirinya turunan Nabi. Padahal semuanya turunan Nabi. Iya, turunannya Nabi Adam toh. Atau dari turunan iblis kah? Kan dua gitu bapak moyang. Kalau bukan Nabi Adam, iblis. Ayo, moyang mana? Hanya yang menarik, ketika Nabi ingatkan manusia, kita dari anak cucu Adam, Nabi lanjutkan, dan Adam dari tanah. Banyak-banyak orang kalau bilang turunan Nabi, pemuliaan. Ternyata Nabi mau apa? Lanjutannya, Adam dari tanah. Ayo, apa yang mau dibanggakan di tanah? Itu yang di luar yang kita injak-injak. Punail kita tai, anjak ya. Di mana di luar, di mana dibuang itu? Beol. Ke tanah. Semua kotoran ke tanah. Kita dipicu tadi itu. Terus, apa yang mau dibanggakan? Ayo jamaah, kenali diri kita. Min ma'in mahin. Dari air yang in, rendah. Kalau kena pakaian kita. Kita dari situ. Ada yang dari sirup kah? Iya. Di hati. Kalau orang kenali dirinya. Ya pantunakin. Dia tahu dirinya. Kalau orang tahu dirinya jamaah. Disinggung apapun juga. Ayo. Apalagi kalau orang berpuasa. Itu pendidikan besar itu orang berpuasa. Orang berpuasa, Nabi bilang apa? Wa in sabbahu ahad. Kalau ada orang yang mencecanya, kau nak kurang ajar, kau nak apa. Apa yang di Nabi suruh apa orang berpuasa? Hah? Disuruh apa? Nabi suruh kul bilang, inni shaim. Nak ke puasa ya. Selesai itu saja. Bisa tidak? Nah, coba-coba ibu niat nganu ki. Apalagi pun niat todonganun nah, karena nah, ai langsung sulu. Kenapa? Kenapa? Kenapa orang terpancing? Kenapa? Kenapa orang terpancing? Satu sebabnya, dia melihat dirinya pore, perlu dibela. Itu gagal. Iya, kalau istilahnya Pak Yusran, kalinol. Di kalinol sudah. Kalau orang melihat dirinya, punya nilai. Perlu saya bela. Karena saya senior. Ustaz, Kak. Iya, saya ustaz besar. Jangan lihat diri, jemaah. Jangan lihat diri. Kalau orang lihat dirinya, walaupun kita benar, walaupun jelas-jelas kita yang dizalimi, jangan bela karena diri. Pasti terjerumus. Pasti akan salah. Sebab pembelaan terhadap diri, walaupun kita yang salah, kita yang benar. Iya, kita ditipu, kita di ini. Wah, saya maksa saya dianu. Kita bela semata karena kita membela diri kita. Maka apa? Allah wakilkan kepada diri kita. Suruh diri kita kasih pahala sendiri. Dongok-dongok mikir. Kalau mau marah, marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang jamaah, kalau ada orang yang boleh membela dirinya karena kemuliaannya, maka dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dalam kelas itu, bahkan dicerca di apa, tidak pernah membela dirinya karena dirinya. Tidak pernah sama sekali. Apalagi kita. Inilah salafi yang sebenarnya, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan mengenal diri. Karena kita tahu la ilaha illallah, hanya Allah semata yang dibesarkan, dimuliakan. Dan kita tahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hanya agama Nabi, hanya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba fokus di situ, murnikan itu. Dan itu sekali lagi berat. Dan banyak sekali tercampur di situ. Jelas-jelas pembelaan diri dia bilang ini karena Allah. Jelas-jelas semua orang bilang sudah. Tapi kalau yang seperti ini berarti jamaah, sudah tidak tahu dirinya. Iya, salah dalam membela diri. Iya, mengajak orang lain untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya lagi. Ini yang dikenal dengan nama hizbiyah. Itulah hizbiyah. Muhajirin dan Ansar. Ada yang lebih hebat dari itu? Muhajirin dan Ansar. Itu bahasa Quran. Itu bahasa wahyu sudah. Dimuliakan dalam Quran melalui wahyu. Dimuliakan betul Muhajirin dan Ansar. Tapi ketika dua nama mulia ini dipakai bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka langsung jadi busuk. Bertengkar dua orang sahabat, satu Muhajirin, satu Ansar. Ya, namanya manusia. Manusia ya. Kalau sahabat saja bertengkar saat Umar dengan Abu Bakar radhiyallahu anhuma, pernah bertengkar besar itu. Sampai Abu Bakar itu napalapasi Umar pakai bu. Disebutkan dalam hadis sahih. Manusia tidak bisa lepas dari itu. Tetapi lanjutannya gimana? Sebab itu apa? Sesuatu yang memang harus dilewati dalam hidup. Itu gelombang kehidupan. Terjadi clash Tidak mungkin tidak terjadi. Terjadi bentrok, tidak mungkin tidak. Terjadi masalah, tidak mungkin tidak terjadi. Tidak mungkin itu. Hanya masalahnya, bagaimana kita bersikap. Bagaimana selanjutnya? Siapa yang kita bela? Kita bersikap karena apa? Di atas la ilaha illallah, di atas anna Muhammad Rasulullah atau tidak? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah wal-akhwat rahimakumullah. Dua sahabat, Ansar dan Muhajirin. Biasa manusia cekcok. Akhirnya orang si Ansar radhiyallahu anhu bilang, "Ya lal Ansar." Orang-orang Ansar sama-sama Ansar kita ni. Bantu-bantu ini. Muhajirin juga bilang begitu, "Ya lal Muhajirin." Wih, didengar oleh Nabi ni. Penggunaan Ansar ini dua yang memanggil betul-betul orang Ansar, yang memanggil betul-betul orang Muhajirin, dan yang dipanggil betul-betul Ansar dan Muhajirin yang dimuliakan semuanya. Tapi penggunaannya apa? Digunakan untuk beserik. Untuk didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ad'wa jahiliyah wa ana baina adhurikum. Kalian menyeru seruan jahiliyah sementara saya masih berada di tengah-tengah kalian. Da'uha fa innaha muntina. Tinggalkan seruan itu. Seruan itu muntina. Muntina apa? Tiai untiti nu. Iya, munti, unti. Muntina, iya. Lihat pembuangan sampah yang sudah mencair berhari-hari, busuk, tersebar sekota Makassar, itu muntina. Padahal seruan apa yang dipakai? Seruan apa yang dipakai? Muhajirin Ansar. Dari mana itu penamaan Muhajirin dan Ansar? Dari Allah. Tapi dipergunakan untuk apa? Lihat jadi muntina. Terus apalagi kalau hanya sekedar yayasan as-sunnah. Yayasan ihtu as-sunnah. Yayasan tanwiru sunnah. Yayasan nida'u sunnah. Pokoknya yang ada sunnah-sunnahnya. Atau masjid ini, masjid itu. Tinggalkan semua jemaah. Itu alat sarana. Alat sarana gunanya apa? Alat sarana gunanya apa? Satu, kalau kita perlukan, baru cari. Baru pakai. Kalau tidak dipakai, untuk apa itu skopan dibawa-bawa terus? Nanti dipakai, baru dicari. Terus, kalau kita sudah perlu karpet, dingin, perlu karpet, dipakai. Seperti karpet kita pakai. Kita perlu karpet, kita pakai. Ayo, bagaimana kita memakai karpet itu? Dipakai saja. Hati tidak ke situ. Benci dan benci tidak ke situ. Cinta dan benci tidak ke situ. Kita tidak besarkan itu karpet. Sekedar kita pakai saja. Bahkan kiapa itu karpet? Kiat tuki. Punair musul, kenapa? Asal tahan-tahan itu geger dudui. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gambarkan dengan penggambaran kedua. Gunakan yang kita perlukan seperti WC. Perlu buang air besar? Perlu WC? pakai nih. Terus? Ayo, habis dipakai? Manteng kilalan? Perlu kopi? Sekedar dipakai. Habis itu apa? Selesai. Hati? Tidak ada. Hati hubungannya apa? Perlu saja. Itu. Tapi banyak sekarang hizbiyah, yayasan, organisasi, bahkan tidak ada yayasannya, sekedar kelompok-kelompok pengajian. Iya tuh ada misi kede, iya, iya tuh ada misi nampi, misi nampi, tersimbung misi. Al-ikhwah wal-akhwat rahimakumullah. Di mana la ilaha illallah? Mana orang-orang jujur yang di atas la ilaha illallah? Mana orang-orang jujur yang mempersaksikan wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ini sederhana sekali, tapi yang diperlukan adalah jujur. Dan jujur jamaah bukan hanya saat ini, bukan hanya satu peristiwa, tapi sampai malakul maut datang menjemput. Di situ beratnya. Harus pahami betul kenyataan hidup itu. Syaitan tidak akan biarkan. Orang kalau sudah terima la ilaha illallah, syaitan tidak akan biarkan. Akan terus. Karena itu belajar tauhid, belajar la ilaha illallah, belajar manhaj, belajar akidah, ittiba terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terus menerus dengan niat tadi, dengan niat tadi, dan terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikokohkan di atas kebaikan, kebaikan besar ini. Keindahan agama ini dapat kita lihat dalam keindahan dua perkara besar ini. Dan sekali lagi, dua perkara besar ini luasnya melingkup agama seluruhnya. Apa yang akan kita sebutkan selanjutnya, tetap dasarnya dua ini. Tetap dasarnya dua ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa keindahan persaudaraan dalam Islam itu, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebab masuk surga. La tadkhulul jannah hatta tahabbu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian saling mencintai. Itu syarat masuk surga itu. Harus bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi beritahu bagaimana caranya supaya saling mencintai. Afsus salam bainakum. Sebarkan salam. Sebarkan salam. Assalamu alaikum. Oh, yang itu saja luas sekali. Kalau ditambah wa rahmatullah, kalau ditambah lagi wa barakatuh, subhanallah. Dan di sini kita banyak lagi kekurangannya. Sebab dalam salam, banyak-banyak salam kita, salam-salam teguran. Assalamualaikum. Bukan karena mendoakan saudaranya supaya selamat. Tapi hanya sekedar menegur. Ada juga bukan salam teguran, salam supaya ditahu. Oh niat ji, batu ji. Banyak. Ada juga salam, salam resmi-resmian. Di pertemuan-pertemuan resmi, orang di luar Islam. Ayo, gimana sambutannya? Assalamualaikum juga tidak? Iya, assalamualaikum juga. Untuk apa salam? Resmi-resmian. Bukan karena betul-betul apa? Diyakini ada assalam. Keselamatan hanya datang darinya. Dan betul-betul diharapkan kita dapat selamat. Karena dia meyakini rahmat hanya datang dari Allah. Dan diharapkan kepada Allah supaya kita dapat rahmat. Tidak. Tapi supaya resmi, assalamu alaikum. Lebih parah lagi, banyak-banyak salam kita. Kenapa? Kepada orang yang kita kenali saja. Kalau tidak dikenal, enggak sudah. Itu tanda-tanda kiamat. Ayo jamaah, wujudkan persaudaraan di atas la ilaha illallah, karena petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus sebarkan salam karena la ilaha illallah, di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana petunjuk Nabi dalam menyebarkan salam? Kalau kita disalami assalamu alaikum, kita jawab apa? Fahayyu bi ahsani. Harus jawab dengan ahsan, lebih baik darinya. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum juga. Tambah warahmatullah. Kalau assalamualaikum warahmatullah, harus lebih baik lagi. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau orang datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jawab lebih baik. Gimana caranya lebih baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Sebagian menguatkan itu. Tapi kalau tidak, maka gimana caranya supaya lebih baik? Keikhlasannya. Dia duluan kasih salam, nilai keikhlasannya 1000. Kita jawab salamnya dengan nilai keikhlasan 1 juta. Jangan tanggung-tanggung. 1000, 1 juta. Jangan 1001. 11, 12 gitu. Keikhlasannya, keluasan ilmunya, kejujurannya dalam memberi salam. Dan itu yang berjalan. Itu yang berjalan dalam hidup Nabi SAW dan para sahabat. Makanya apa? Salam-salam itu di kehidupan Nabi dan para sahabatnya, wah, sangat luar biasa. Sampai-sampai sangat bernilai. Sampai-sampai apa? Seorang sahabat didatangi oleh Nabi. Nabi ketok. Assalamualaikum. Dan tidak jawab. Dan tidak perdengarkan jawabannya. Sebab aturannya dalam Islam salam 3 kali baru pergi. Sahabat ini dia mau suruh Nabi doakan dia salam 3 kali. Dia tidak mau jawab 3 kali. Baik, sebab salamnya Nabi itu 1 kali. 3 kali ini. Baru ketiganya dijawab. Ditanya oleh Nabi baru dia jelaskan. Sebab nilai salam itu sangat luar biasa. Kalau kita, luar biasa juga. Luar biasa apanya? Luar biasa banyaknya kerusakan dalam salam kita. Ayo jamaah, setidak-tidaknya pahami itu assalamu alaikum. Assalamu itu namanya Allah. Habis salat kita bilang apa? Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dal jalali wal ikram. Ya Allah, engkau adalah assalam. Dan darimulah segala keselamatan. Jadi ketika kita bilang assalamu alaikum, itu kita minta kepada assalam. Kita minta kepada assalam yang maha selamat. Ya Allah yang maha selamat, limpahkan kepada saudaraku Semoga Allah as-salam terus menimpahkan keselamatan kepada kalian. Berapa keselamatannya? Dan keselamatannya berupa apa? Disebut? Selamat apa di situ? Assalamualaikum. Selamat naik mobil? Selamat bangun rumah? Selamat safar? Selamat apa? Jazakum khair. Selamat apa? Tidak disebut. Artinya kalimatnya mutlak. Maknanya salam selamat. Apapun yang namanya selamat. Urusan dunia, urusan agama, urusan di masjid, di luar masjid. Urusan dunia, urusan agama, urusan di dunia, di alam barzah, di akhirat. Itu masuk semuanya. Kita pernah kasih salam seperti itu? Ayo. Pernah? Padahal harus seperti itu. Ayo rubah salamnya. Sebab hanya dengan memberi salam seperti itu, kalian betul-betul akan saling mencinta, mencintai. Karena Allah. Dan saling mencintai karena Allah, itu syarat masuk surga. Kita kenal, tidak kenal, Muslim dia, pakai songkok, pakai jubah. Muslim. Kita lihat keluar dari masjid, assalamualaikum. Apalagi kalau pergi umroh, siapa lagi? Nah, tidak ada orang Kristen, dia sepotong. Pergi umroh orang, keluar masuk toko, hotel, apa semuanya, assalamualaikum. Semuanya Muslim. Dan salam di sana tidak sama salam di Indonesia itu. Dalam sebagian pendapat ulama, kemuliaan 100 ribu itu bukan hanya sholat di Mekah, semua kebaikan di sana. Semua kebaikan di sana. Tebarkan salam. Karena Allah. Saya ingin saudaraku itu selamat, selamat betul. Ya Allah, assalamualaikum. Allah yang maha selamat, yang segala keselamatan datang darinya. Alaikum. Supaya terus mencurahkan keselamatan kepada kalian. Sehebat-hebatnya. Ayo coba, coba. Harus, tidak boleh tidak. Apalagi penceramah. Ustaz-ustaz, itu sebelum belajar ceramah, belajar salam dulu. Kalau kita ini, kita ini baru belakangan belajar salam. Saya juga baru belakangan belajar salam. Makanya kalau ceramah itu, dimunculkan dulu. Assalamualaikum. Tapi ante menjawab, jawab saja. Yang jelas, kalau antum menjawab salamnya orang yang memberi salam tidak lebih baik daripada yang memberi salam, berarti apa? Melanggar firman Allah Subhanahu wa taala. Melanggar petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cacat la ilaha illallah, cacat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang jawab salam. Bisa bermasalah duanya. Terus bagaimana lagi yang tidak jawab salam? Dikasih salam, tidak jawab salam. Terus bagaimana lagi? Sudah tidak jawab salam, agamusui. Ayahwa, kalau itu di bulan Ramadan, sementara yang dipanggil masuk di bulan Ramadan apa? Ya baghiyal khair, wahai orang yang menginginkan kebaikan. Itu ada pada salam itu. Wa ya baghiyas syar, wahai yang menginginkan dosa, berhenti. Di antara dosa yang sangat di antara dosa yang sangat mengerikan adalah permusuhan. dendam, dengki, khianat, kezaliman, hasad, tidak amanah, dan seterusnya. Siapa yang menginginkan, diancam. Jangan coba-coba masuk. Ayo jamaah, momen Ramadan, momen yang sangat indah untuk memperindah hidup kita dalam nilai-nilai persaudaraan dan uraian-uraian persaudaraan itu. Di antaranya, salam itu. Itu kebaikan terbesar. Orang yang jujur menginginkan salam, makna salam kepada saudaranya, itu masuk dalam bagian khair yang menginginkan kebaikan. Coba lihat, assalamualaikumnya saja, berapa banyak selamat di situ? Dunia, alam barzakh, akhirat, semua urusan selamat. Terus, warahmatullah, berapa banyak rahmat di situ? Warahmatullah, kata rahmat diidofahkan kepada Allah. Kaidahnya dalam bahasa Arab, mufrad mudaf ya'um. Kalimat mufrad, tapi diidofahkan kepada Allah, maka maknanya umum. Melingkup apa? Seluruh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita minta kepada Allah supaya apa? Seluruh rahmatnya tercurah untuk kalian. Bisa tidak? Kalau banyak-banyak kita, ya rahmatim ya Allah. Anu, sikit dia mungkin. Pas-pas ya Allah. Yang penting saja ya Allah. Warahmatullah sajalah. Padahal kalimatnya warahmatullah tidak ada sajalah. Tidak ada pas-pasan. Warahmatullah itu kalimat full mutlak. Melingkup seluruh rahmat. Ayo. Coba baca itu salam. Betul-betul. Jujur. Itu jangankan hasilnya. Biar orang tidak balas. Itu urusannya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kita memberi salam dengan cara seperti itu jamaah. Itu hati itu langsung lapang. Hati itu langsung luas. Kalau dia lanjutkan lagi, wa barakatuh. Ah, ini langsung jamak. Bukan barakatuh. Tapi barakatuh. Berarti apa? Berkah demi berkah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu jamak luas sekali, enggak bisa dibatasi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tebarkan salam, wah luar biasa. Nikmat besar. Yang kita tahu, yang tidak kita ketahui. Tapi ingat, tebarkan salam sama anak istri kita. Harus lebih ikhlas. Masuk rumah, assalamualaikum. Betul-betul full-full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba pernah begitu tidak? Hah? Katakan, kum. Kum tinggal kumnya. Dijawab juga di dalam, kum. Salam. Ya sudah, sama-sama saling mengejek sudah. Bukan saling mendoakan, saling mengejek. Iya. Selesai dek, masuk sudah capek-capeknya ini, yang di dalam sudah berantakan, agamus sipoi. Terjadi perang dunia keempat. Dilewati yang ketiga. Al-ikhwa wal-akhwat rahimakumullah. Tapi coba jujur salam. Kalau antum jujur salam, salam untuk keluarga, anak, itu menghidupkan rumah. Ada kles, mudah. Keselamatan, kita minta betul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua selamat, semua rahmat, semua berkah. Kenapa? Karena dia lah saudara saya. Istri saya, anak saya, ininya saya, ibunya saya, ayahnya saya, atau mertuanya saya, dan semuanya adalah saudara dalam beriman. La ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Umat Muhammad SAW, saya cintai. Nabi juga cintai. Karena itu. Sehingga apa? Kehidupan rumah tangga kan sangat indah. Siapa lagi yang kita salami? Di antara salam yang paling hebat adalah solat. Pernah sembahyang ki? Ayo, apa terakhirnya? Hah? Salam. Kepada siapa itu salam? Hah? Kepada siapa salam itu? Siapa di kiri kanan kita? Para malaikat boleh juga. Bahkan yang di luar masjid. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayus. Dan salam yang paling berat, tetapi ini yang paling indah. Iya. Memberi salam duluan kepada orang yang bombek kita. Coba-coba nih. Wujudkan maknanya tadi. Wujudkan maknanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalaman, tangan lagi. Wih, gugur dosa. Terserah yang disalami agak musuh atau tidak, terserah. Latihan untuk kita, jujur. Di kantor ada masalah, salami. Rekan bisnis ada masalah, salami. Banyak orang kena hasad. Karena apa? Malas memberi salam. Tidak jujur memberi salam. Kalau ada orang hasad sama kita, wah, kenapa junjung? Dia, kita sama-sama pedagang. Kenapa lari sekali dagangannya? Mati lalu kok. Wih, sampai segitu. Hasad. Itu hasad mengerikan. Tapi coba antum jujur betul. Ketemu. Assalamualaikum. Nanti ketika tidak ada mati lalunya. Tapi masih ada hasad. Semakin sering disalami. Apalagi ada sesuatu yang kita bawa. Assalamualaikum. Batu di pasar kan ini lak bilak binan ni untian ni. Ayo sudah itu. Justru. Selamat lalu ku. Doanya orang-orang ke kita dalam keadaan kita tidak tahu itu mustajabah. Apalagi kalau dia tulus ikhlas mendoakan kita karena. Dan cobalah pandai seperti itu jamaah. Banyaknya itu orang baik sama kita. Tapi berapa banyak, berapa sering kita doakan dia. Ayo ikhwah, banyaknya itu orang baik sama kita. Berapa sering kita doakan dia. Itu nilai persaudaraan. Di antara kekuatan persaudaraan dalam Islam, itu ada dalam musyawarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amruhum syura bainahum. Amruhum, Allah sifati sifatnya Nabi dan para sahabat. Ini sifatnya Nabi dan para sahabat. Wa amruhum, urusan mereka, syura bainahum, musyawarah di antara mereka. Di hadits yang lain, Allah memerintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyawirhum fil amr. Muhammad, musyawarahi mereka fil amr, dalam urusan. Fil amr, al amr kata jins pakai alif lam, maknanya semua urusan perlu musyawarah, wajib. Padahal Nabi jamaah itu punya wahyu. Secara akal-akal, untuk apa lagi musyawarah sama orang-orang? Tapi ternyata wahyu yang turun, syawirhum, musyawarahi mereka. Itu wajib, sewajib-wajibnya. Dengan itu terjadi kekuatan kaum muslimin, para sahabat, musyawarah. Wa amruhum, urusan mereka, lihat amr, kata jins, diidofahkan kepada hum, sama tadi, mufrad mudof, melingkup seluruh urusan. Syura bainahum. Rumah tangga, ada kepala rumah tangga, ada wakil kepala rumah tangga, ada sekretarisnya. Iya, tergantung anak-anak difungsikan di mana. Iya. Kepala rumah tangga sesekali perlu musyawarah dalam perkara yang perlu dimusyawarahkan. Itu lebih kuat itu. Masjid, musyawarah. Duduk. Iya. Yang diajak bermusyawarah yang memang orang yang bertanggung jawab dalam urusannya masing-masing, diajak untuk berfikir. Nah, itu kekuatan agama, kekuatan persaudaraan, itu sifat para sahabat, itu salafi tulen yang seperti itu. Itu sifat utama sahabat Nabi SAW. Kalau hisbi, hisbi hanya pemimpin saja, tidak perlu musyawarah. Saya pikirannya hanya bagaimana berkuasa. Itu sifat dari sifat agama. Apalagi yang berhubungan dengan wakaf. Masalah-masalah yang berhubungan dengan wakaf. Yang memberi wakaf itu punya hak. Bahkan yang memberi wakaf, dia bisa tarik wakaf secara syar'i dan di pemerintahan juga boleh. Dia bisa tarik wakaf, diarahkan kepada yang lain ketika dianggap tidak sejalan dengan wakaf. Yang tidak boleh dirubah menjadi bukan wakaf. Harus musyawarah. Musyawarah kekuatan, kebersamaan. Dan diantara kedahsyatan persaudaraan dalam Islam adalah apa yang digambarkan dalam satu tubuh tadi. Bukan dia yang kesakitan yang terkena, tapi apa? Dia juga merasa. Saat saudaranya bersalah, dia juga merasa bersalah. Kenapa? Saya sebagai saudara. Saat saudaranya mendapat musibah, dia juga seperti mendapat musibah. Kenapa? Saat saudaranya mendapatkan kebaikan, dia juga merasa, bahkan mungkin dia merasa lebih bahagia. Saat saudaranya mendapatkan beban, dia juga berusaha bagaimana memikul beban itu bersama. Itu kekuatan persaudaraan. Semuanya karena apa? La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di bulan Ramadan jamaah, wujudkan hal itu sehebat-hebatnya. Nilai persaudaraan dalam syariat Islam itu sangat banyak. Seluruh syariat Islam di dalamnya terkandung nilai persaudaraan. Apalagi di bulan Ramadan. Puasa, luar biasa. Ayo, kira-kira. Kalau sholat, kalau sholat itu nilai persaudaraan di dalamnya. Subhanallah, banyak sekali. Tapi kalau puasa, ayo kira-kira nilai persaudaraan dalam berpuasa. Di mana? Satu, punna puasa tawa cipuri kita tidak? Lapar, dahaga. Apalagi, erkin lamun-lamun. Banyak barang yang mau diangkat. Sementara berpuasa, itu terasa lapar, dahaga. Itu ilmu. Ilmu apa? Ilmu persaudaraan yang sangat hebat. Sebab dengan merasakan lapar dan dahaga, kisengi. Kam memenne kasia nenne sari batang kunjoring aku dongai. Begini men dia rasa ini yang kelaparan di sana ini. Yang kelaparan di sana ini ya. Yang kelaparan di sana ini. Wah, begini ini. Sehingga apa? Muncul. Wah, sifat kasih sayang. Itu dengan berpuasa kita dididik. Di mana lagi persaudaraan? Saat kalau sahur ada persaudaraan waktu sahur? Hah? Di mana? Kapan ada persaudaraan waktu sahur? Hah? Lihat waktunya sama. Kita sama-sama waktunya nunya nih, menahannya nih. Kalau ada yang duluan atau apa, kenapa di sana itu dikurang-kurangi dia waktunya? Saya panjang-panjangin waktunya nih. Baku sedih. Baku mojok-mojok sih. Ini sama waktunya. Terus, kalau sama-sama makan sahur lagi. Sama-sama makan sahur. Kalau santri itu terasa sekali. Tapi kalau kita di rumah jemaah. Ayo sama-sama makan sahur di rumah. Sirik bok juku. Sama-sama makan sahur. Sebangun makan sahur. Masya Allah itu kekuatan kebersamaan. Sama-sama berbuka. Wih, luar biasa. Lebih hebat lagi itu persaudaraan kalau apa? Iya pasadia kan redan nyari. Iya todong ammali pak buka. Wih, luar biasa. Dan saat dia beli, karena la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ampa doi napakaya doi pacce. Pas-pasan betul. Tapi insyaallah saya bisa cari lagi. Pas-pasan juga. Tapi bisa berbagi. Wah, yang seperti itu nilainya sangat luar biasa. Sabaka dirhamun mi'ata alfi dirham. Satu dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. 100.000 rupiah bisa mengalahkan 10 miliar. 10 kali 1.000 juta. Kenapa? Sebab yang punya satu dirham ini hanya punya dua dirham. Susahnya dia dapat, tapi dia bisa keluarkan. Karena Allah, karena kasih sayang, karena sama-sama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana nilai persaudaraan. Apa lagi? Ayo. Orang yang berpuasa itu apa? Salah satu keistimewaan utamanya. Doanya pasti terkabul. Terkabulkan. Terus waktu dia berdoa, Rabbi ghafirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Semua saudaranya yang beriman, berapapun imannya, kecil besar, yang penting ada iman, masuk semua dalam doa itu. Yang masih hidup di dunia, yang sudah wafat, mulai dari Nabi Adam, bahkan bisa masuk sampai yang akan datang. Diikutkan dalam doanya. Karena apa? Karena saudara. Karena sama-sama berla ilaha illallah. Itu nilai persaudaraan. Terwujud betul masya Allah dalam sama kita seluruh dunia. Ayo, seluruh dunia. Makan sahur, buka puasa. Lihat di masjid, buka puasa. Ada pejabat. Ada ini, ada ini, ada orang ini. Sama-sama duduk. Sama-sama duduk. Kalau di Masjid Nabawi, sama-sama duduk di Masjid Nabawi. Sama-sama duduk di Masjidil Haram. Sama-sama duduk. Nilai persaudaraan tumbuh. Syariatnya sama. Tidak ada yang, ini karena dia pejabat. Aku lagi cini-cini. Sambaran na cini. Kulajit langit-langit, dandut, ndut, Iya, dan seterusnya. Manna roma irama tina kulle. Seluruhnya kena keharaman. Iya. Sebab Nabi bersabda, Allah berfirman. Kenapa? Sangat mulia itu puasa. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan makanannya, dia tinggalkan minumannya, dan dia tinggalkan syahwatnya semata karena saya, kata Allah. Bukan hanya makanan dan minuman, syahwat juga. Ada syahwat pendengaran, ada syahwat mata, ada syahwat nigala, ada syahwat melangka, ada syahwat beragam jenis syahwat, ada syahwat batin. Hati-hati syahwat di dalam. Ada orang merasakan nikmat kalau mendendam. Ada orang merasakan nikmat kalau melihat orang menderita. Wah, itu syahwat mengerikan. Ada syahwat kesyirikan. Kalau orang kena syahwatnya manisnya syirik, itu sulit dia tinggalkan syirik. Ada syahwat bid'ah. Wah, waspadai halan. Ada syahwat permusuhan. Dia tinggalkan syahwat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ayo, itu syahwat. Semuanya harus ditinggalkan. Sampai orang yang mengganggu kita, mengata-ngatai kita, tidak boleh kita balas dengan syahwat amarah. Cukup bilang, inni sa'im. Tapi tidak sembarang itu ucapan ya. Itu ucapan menghantam orang yang marah itu. Ini kepuasa. Puasa nak. Itu kuat menghantam dan sekaligus mengingatkan kita. Orang berpuasa berarti orang menahan. Banyak sekali nilai kebaikan dalam persaudaraan. Oh, apalagi solat. Woi, solat doanya ihdina, beri kami. Siapa kami di situ? Ihdina siratal mustaqim. Siapa yang kita doakan itu dapat hidayah? Saya, semua jamaah, semua kaum muslimin. Demikian pula dalam doa-doa yang lainnya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan doa di dalamnya. Syariat, apalagi syariat-syariat yang langsung berupa apa? Memberi salam, bersedekah, bersilaturahmin, saling berziarah. Saling berbagi, saling mendoakan, saling berkirim hal-hal yang baik. Subhanallah, itu sebab-sebab kebaikan dan ini sangat indah jamaah. Ketahuilah, yang terindah saat ini, yang seluruh pujangga sampai sekarang, itu kehabisan tinta untuk menulis keindahannya. Keindahanlah langit, keindahan lautan, keindahan pegunungan, keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ini tidak ada habisnya, dan sampai di situ kemampuan manusia, terus bagaimana lagi keindahan yang mencipta semua itu? Dan kita bisa mewujudkan persaudaraan di atas nilai-nilai cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat luar biasa. Di antara keindahan dalam persaudaraan itu terlihat dalam kesyukuran. Mau merasakan indahnya persaudaraan, syukuri. Syukuri nikmat persaudaraan itu. Syukuri betul nikmat persaudaraan itu. Syukuri betul nikmat persaudaraan itu. Semakin kita syukuri, semakin indah itu. Tidak? Semua jamaah kalau disyukuri akan indah. Benar tidak? Benar tidak? Kalau tidak disyukuri. Hanya bagaimana mensyukuri sesuatu. Kalau kita tahu sesuatu itu, kemudian kita tahu besarnya nilainya, luar biasanya nilai sesuatu itu. Kalau kita bisa tahu besar nilai sesuatu itu, maka apa? Di sana kita akan betul-betul syukuri persaudaraan itu. Pahami betul itu. Kalau kita mampu melihat, coba diantara ilmu untuk memahami nilai persaudaraan yang dengannya kita akan syukuri. Ayo, kenapa Allah haramkan ghibah? Diharamkan ghibah, Pak, walaupun benar, benar. Saudaranya melakukan begini, saudaranya seperti ini, dan dia sebut ke orang lain, benar tidak? Jujur tidak? Tapi haram kejujuran ini. Haram kejujuran ini. Ghibah. Kenapa yang jujur ini haram? Diharamkan. Sebab bisa merusak. Persaudaraan. Terus rusak itu. Kalau misalnya Yaco dicerita sama Ibaso. Ibaso cerita sagang. Demparicu. Kane baco. Yaco tuh ngane, ngane. Masa? Iya. Didengar sama Aco. Kurang ajaran Ibasonya. Padahal Baso dan Aco asalnya tidak ada masalah. Tapi ada cerita seperti itu. Ini cerita benar. Jujur itu Baso bercerita. Memang begitu si Aco. Tapi kenapa haram itu? Sebab bisa merusak. Sebaliknya, kenapa dusta dibenarkan? Dusta dibenarkan. Dua orang suami istri berselisih. Mau diakurkan. Kadang dibumbu-bumbui, tidak benar sebenarnya, tapi supaya akur. Atau dua orang yang berselisih, supaya akur, dibenarkan. Kenapa dusta? Dusta dibenarkan supaya terwujud persaudaraan. Kenapa ghibah diharamkan padahal jujur? Haram jujur. Saat ghibah sebab merusak persaudaraan. Lihat besarnya nilai persaudaraan dalam syariat Islam. Kalau orang pahami nilai persaudaraan itu, kekuasaan, kedudukan, tidak ada nilainya. Kenapa? Cucunya Nabi SAW, mulia sehebat-hebatnya. Sebab apa? Dia tanazul. Dia sebagai Amirul Mukminin juga. Muawiyah juga radhiyallahu anhu Amirul Mukminin. Masya Allah, dia turunkan jabatannya. Diserahkan satu yang berkuasa. Terjadi persaudaraan. Luar biasa kuatnya Islam saat itu. Siapa yang mulia di situ? Sang cucu yang mulia. Muawiyah radhiyallahu anhu mulia sebab yang dia menanggung beban bertahun-tahun selanjutnya. Sama-sama punya kemuliaan di sisi masing-masing. Itu kekuatan. Dari sini kita masuk kedahsyatan keindahan persaudaraan. Kalau orang syukuri, punya jiwa kesyukuran, kalau menyatu dengan jiwa kesabaran, sempurna betul itu. Sempurna betul itu. Kalau menyatu dengan apa? Jiwa kesabaran. Terjadi ini dan itu. Saribatan kunto donji. Fadl. Ada ini. Kayaknya dapat saudaraku juga. Bahkan dia mungkin yang menderita. Dia yang tidak disebut-sebut. Dia yang di sini dan seterusnya. Tetapi apa? Dia melihat untuk saudaranya. Tidak ada masalah. Sabar dia. Sabar menghadapi. Bahkan kezaliman yang diarahkan kepadanya. Dia sabar hadapi. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sangat berat. Sangat indah. Kalau sudah masuk ke dalam ranah kesabaran, tidak ada yang bisa kalahkan keindahannya itu. Di situ kedahsyatan keindahan. kesabaran dalam persaudaraan. Dan itu jamaah karena hebatnya la ilaha illallah dan karena kuatnya di atas manhaj wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Tidak dilihat lagi dirinya, dilihat hanya agama Allah, agama Allah. Yang dilihat hanya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dilihat hanya nilai-nilai persaudaraan itu. Jadi sebenarnya banyak permasalahan itu selesai, tuntas, selesai. Kalau orang hadapi dengan ini, terserah. Dalam kepengurusan siapa yang jadi pemimpin, siapa yang jadi ini, itu tidak ada masalah yang perkara-perkara seperti itu. Selama persaudaraan terjaga. Si Anu yang dapat mobil, saya hanya dapat gerobak, tidak ada masalah. Selama terwujud persaudaraan. Sebab terjaganya nilai persaudaraan mengalahkan jutaan mobil. Itu nilainya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mewujudkan dahsyatnya persaudaraan dalam kesabaran, maka miliki tiga jenis kesabaran. Sabar dalam mewujudkan persaudaraan yang diperintah. Memberi salam, ziarah, memberi, membantu, ta'awun alal birri wa taqwa, saling mendoakan, dan seterusnya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan hal-hal yang haram dalam persaudaraan. Sabar betul. Jangan sampai membuat ucapan, tindakan, hal-hal yang bisa semakin membuat kacau persaudaraan. Yang ketiga, ini lebih berat lagi. Yaitu apa? Bersabar dalam menghadapi goncangan, musibah, kepedihan, keletihan, rasa sakit karena goncangan persahabatan itu, persaudaraan itu. Harus sabar hadapi. Sabar dalam menghadapi musibah itu. Dan ini ada dua bentuk. Ada musibah karena goncangan persahabatan yang memang tidak mau, tidak boleh tidak, pasti terjadi. Tidak ada orang yang sengaja ingin mewujudkan hal itu. Tapi terjadi. Ini dihadapi cukup dengan qaddar Allah wa ma syafa'al. Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Bisa selesai. Yang repot dan berat adalah bersabar saat persaudaraan digoncang dan saudara kita itu mendzalimi kita. Dia zalimi kita. Wah, gimana ini? Untuk bersabar di sini, perlu ilmu-ilmu besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memaparkan ilmu bersabar dari kezaliman saudara kita terhadap kita dengan 20 ilmu. Satu dari ilmu itu sudah cukup membuat kita sabar, apalagi digabungkan 20-nya. Satu, pahami, yakini bahwa apapun yang menimpa kita, saudara kita lakukan begitu dan begitu sama kita, harus yakini itu takdirnya Allah. Kalau Allah sudah takdirkan, tidak mungkin tidak terjadi. Jadi ingat Allah yang takdirkan, jangan ingat yang melakukan kezaliman sama kita, itu lupakan. Ingat Allah sudah takdirkan. Saya tidak berani melawan ketentuan Allah. Langsung tangkap dengan qaddarallahu wa ma syafa'al. Ini yang disebutkan dalam ayat wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, pasti hatinya langsung diberi hidayah. Ini beriman di sini, lelaki yang tertimpa musibah, kemudian dia betul-betul yakin bahwa itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, itu langsung diberi hidayah. Yang kedua, dia sangat yakin musibah yang menimpa ini, saya didzalimi, saya dikasih begini sama saudara saya dan seterusnya, saya sangat yakin tidak lepas dari dosa saya. dosa saya. Mungkin dosa saya 10 hari yang lalu. Mungkin dosa saya 1 bulan yang lalu. Mungkin dosa saya 2 tahun yang lalu. Yang jelas, para ulama itu berfikir, di antara mereka bahkan berfikir, ketika terjadi apa-apa pada anak, istri, bahkan terhadap binatang-binatangnya, mereka bilang, oh ini dosa saya 40 tahun yang lalu ini. Langsung dia ingat dosanya. Sehingga apa? Semakin sibuk dosa saya. Yang muncul apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Ah, langsung dia ikutkan juga saudaranya. Astaghfirullah, Rabbi ghafirli, wali akhi. Dan ampuni juga saudaraku, ya Allah. Wah, itu lebih luar biasa. Kemudian dia munculkan ilmu. Bahwa apa? Memaafkan itu sangat besar. Orang berselisih sebenarnya. Iya, akhirnya baik. Akhirnya siapa yang mau dilihat? Akhirnya apa yang mau dilihat? Siapa yang menang? Kalau orang berselisih, siapa apa akhirnya mau dilihat? Siapa yang menang? Mau tahu siapa pemenangnya? Pemenangnya justru yang memaafkan. Mazadallahu abdan bi'afwin illa izza. Ini ketentuan Nabi sudah. Allah tidak pernah menambah hamba dengan memaafkan kecuali semakin ditinggikan. Semakin ditinggikan. Maafkan. Maafkan. Semakin tinggi. Dan seterusnya, ilmu-ilmu untuk persaudaraan ini. Semoga apa yang kita pahami sedikit di hari ini menjadi sesuatu yang banyak dalam kehidupan kita, dalam perwujudan, kejujuran, dalam mewujudkan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang semakin mengokohkan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, semakin mengokohkan persaudaraan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semakin mengokohkan persaudaraan karena sesama muslim dan muslimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari, mulai dari tadi pagi, demikian pula yang kita pelajari sebelumnya dan seterusnya, sebagai bekal dan kekuatan-kekuatan untuk mewujudkan nilai-nilai takwa guna memaksimalkan pencapaian ibadah kita. Dan saya tutup dengan mengingatkan diri saya dan kepada jamaah seluruhnya, bahwa ketahuilah, tanda dari tanda kita paling mencintai saudara kita adalah siapa yang paling hebat, jujur mendoakan saudaranya dalam keadaan dia tidak tahu. Siapa yang paling hebat mendoakan saudaranya dalam keadaan dia tidak tahu, itu luar biasa. Itu akan jadi kebaikan besar. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.